Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Alfiyah Ibn Malik, seperti biasanya pantun yang terakhir kita ambil disetorkan terlebih dahulu dua pantun saja barakallahu fiik. Adapun yang pantun-pantun sebelumnya nanti dimurojaah sendiri. Tafadhal. Wa yaf'ali kita fa'alta ulangi wa yaf'ali ayo na'am sahabat. Na'am barakallahu fikum. Kita sekarang akan menjelaskan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik rahimahutaala tentang tanda-tanda fi'il. Kata beliau di sini, bi tafa'ata wa tatwa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Qala asy-syarih wa sabahullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, makna al-bait, makna pantun ini adalah yattadhihu al-fi'lu. Semakin nampak fi'il itu wa yatabayyan, dan semakin jelas bi hadhil alamat al-arba', dengan empat tanda ini. Jadi beliau menyebutkan berapa tanda? Empat tanda. Wa hiya tafa'alta. Tafa'alta itu maksudnya ta'fa'il. Paham ya? Tafa'il, fa'alta. Karena i'rabnya fa'alta apa fa'al? Fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta' dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathhi fi mahali raf'in fa'il. Wa ta'atat. Tanda yang kedua ta'atat. Ta'atat ada ta' apa namanya? Ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'u ta'nis as-sakinah. Oleh karena itu kalau antum kembali ke belakang, kembali ke belakang tingkatan yang pertama kemarin yaitu jurumiyah, itu paling bagus sudah tanda-tandanya sana itu. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'u ta'nis as-sakinah. Paham? Jadi yang ingin diinginkan dengan ta'atat ini ta' apa, Abdurrahman? Ta'u ta'nis as-sakinah. Ucapan as-sakinah ini harus disebutkan. Kenapa demikian? Karena di sana ada ta' ta'nis yang tidak sakinah. Ada ta' yang menunjukkan mu'anas tapi tidak sukun. Sedangkan ta' yang menunjukkan mu'anas untuk fi'il itu adalah ta' yang apa? Disukun. Paham ya? Ta'u ta'nis as-sakinah. Ta' yang menunjukkan mu'anas tapi disukun. Paham ya? Fungsinya kenapa? Nah, kita lewati dulu ya. Nam limadha qayyada. Nam atau limadha kunyidat bisakinah. Kenapa diikat dengan ucapan as-sakinah? Walam naktafi biqaulina ta'u ta'nis. Kenapa diikat dengan as-sakinah dan kita tidak cukup dengan ucapan ta' ta'nis? Li'ana hunaka ta'u ta'nis mutaharrikah. Dikarenakan di sana apa? Ada ta' ta'nis yang mutaharrikah. Wahiyya min alamatil ism walaysat min alamatil fi'il. Yang mana ta'u ta'nis al-mutaharrikah itu termasuk tanda isim, bukan tanda fi'il. Paham ya? Termasuk tanda isim yang mu'annas. Syajaratun. Ya enggak? Syajaratun. Baqaratun. Itu akhirnya ta'u ta'nis atau bukan? Aywa, ta'u ta'nis. Tapi sakinah atau mutaharrikah? Mutaharrikah sehingga bukan fi'il. Bisa dipahami ya? Jadi ucapan as-sakinah untuk mengeluarkan apa? Al-ikhraj ta'u ta'nis al-mutaharrikah. Mafhum? Jadi nanti kalau antum ditanya, kenapa enggak cukup dengan ta' ta'nis gitu aja? Kenapa harus ada lafaz as-sakinah? Kita katakan li ikhraji ta' ta'nis al-mutaharrikah, untuk mengeluarkan ta' ta'nis yang mutaharrikah yang berharakat. Fa innaha alamatun min alamati nam ta'nis al-ism wa laysat alamatan min alamati al-fi'l. Kalau ta' ta'nis yang mutaharrikah itu termasuk tanda-tanda mu'annas ta'isim, dan bukan tanda untuk fi'il. Mafhum shalah ihsan? Ayo na'am. Kemudian wa yaf'ali, ya apa namanya? Ya al-mu'annas al-mukhatabah. Ya yang ada pada if'ali ya apa namanya? Ya al-mu'annas al-mukhatabah. Ini enggak masuk kepada fi'il, enggak masuk kepada apa barakallahu fiik. Na'am isim wala huruf. Mafhum? Ewa. Ya al-mu'annas al-mukhatabah itu ya apa sih? Ya yang menunjukkan apa? Hiyal ya allati tadullu. Nah barakallahu fiik, allati tadullu ala anna al-mukhatab mu'annas. Faham? Itu ya yang menunjukkan bahwa si mukhatab yang diajak bicara itu mu'annas. Mafhum insyaallah? Ya yang menunjukkan apa? Yasan. Ya yang menunjukkan bahwasanya mukhatab yang diajak bicara mu'annasun. Ya, jadi ya al-mu'annas al-mukhatabah itu adalah hiyal ya allati tadullu ala annal mukhatab mu'annas. Yaitu ya yang menunjukkan bahwasanya yang diajak bicara itu adalah mu'annas. Mafhum insyaallah? Naam. Wa nuni akbilanna, dan nun akbilanna, nun apa namanya? Nun taukid. Nun akbilanna, nun apa namanya? Nun taukid. Nun taukid terbagi menjadi dua. Nun taukid khafifah sama nun taukid apa? Sakinah. Kalau nun taukid sakinah tandanya ada tasydid di situ. Akbilanna. Mafhum? Kalau khafifah tinggal antum hilangkan tasydidnya. Akbilan. Mafhum ya? Nah barakallahu fiik, itu termasuk tanda-tanda fi'il. Karena nun taukid tidak masuk pada isim, tidak pula masuk pada huruf. Bisa dipahami insyaallah ya? Ta'nya ta' apa tadi? Ta' fa'il. Ta' yang kedua ta' apa? Ta' utan sakinah. Kemudian ya'nya ya apa? Ya al-mu'annas al-mukhatabah. Nunnya nun apa? Nun taukid. Qauluhu. Ucapan beliau ta' fa'alta, hadhihi dhamirun, na'am, ini adalah dhamir kata ganti. Wal makna, dan maknanya adalah anna kulla kalimatin ittasalat biha ta'ul fa'il fa hiya fi'lun. Bahwasannya setiap kata yang bersambung dengannya ta' fa'il, maka itu adalah fi'il. Jadi kalau antum jumpa suatu kata kok bersambung dengannya ta' fa'il situ, maka dia itu fi'il. Wa misluha, dan yang semisalnya adalah ta'ul fa'altu. Ta' fa'altu. Wata fa'altuma. Wata fa'altunna. Itu taknya semuanya apa i'rabnya? Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Masih ingat ya insyaallah ya? Abdullah mafhum? Ya, na'am. Kita lihat barakallahu fiik, misluha, itu semuanya sama. Idzan ta'ul fa'il min 'alamatil fi'il. Jika demikian berarti ta' fa'il itu termasuk tanda-tanda fi'il. Wa hadhihi al-'alamatul ula, ini tanda yang pertama. Faham ya? Tanda yang pertama, jadi ta' fa'il itu termasuk tanda fi'il. Qatalta, qatalti, qataltu, qataltuma, qataltum, qataltunna, itu semuanya ta'nya itu dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Qauluhu wa'atat. Kemudian ucapan beliau di sini wa'atat. Ain ta' atat. Itu yang benar terpisah itu, tersambung itu ya. Yang benar dipisah itu ya, ai itu. Itu kan kayak seakan-akan aita gitu, padahal itu ai gitu tulisannya. Ai ta'u atat wa hiya ta'u ta'nis. Yang diinginkan ta' atat itu adalah ta' ta'nis. Ta' yang menunjukkan mu'annas perempuan. Mu'annas terbagi menjadi berapa kemarin? Ditinjau dari sisi hakiki dan majazinya terbagi menjadi dua. Mu'annas majazi, mu'annas hakiki. Mu'annas majazi alladzi laisa lahu farjun. Mu'annas majazi itu adalah mu'annas yang tidak punya kemaluan. Seperti syajaratun, pohon, mu'annas ya, tapi enggak punya kemaluan. Makanya itu mu'annas majazi. Paham ya? Seperti waraqatun, daun atau kertas. Paham ya? Itu mu'annas, tapi majazi. Kenapa majazi? Karena tidak punya kemaluan. Adapun mu'annas hakiki adalah mu'annas yang malahu farjun. Yaitu mu'annas yang dia punya kemaluan. Seperti bakaratun, sapi, punya kemaluan. Makanya dia dikatakan mu'annas hakiki. Mafhum shalah? Ewa. Kemudian mu'annas juga kita lewati, ditinjau dari si lafad dan juga maknanya terbagi menjadi berapa esan? Tiga. Mu'annas lafdi, mu'annas maknawi, mu'annas lafdi wa maknawi. Mafhum? Mu'annas lafdi, dia hanya lafadnya saja, tapi maknanya perempuan. Seperti usamatu, handolatu, ya kan? Qatadatu. Lafadnya mu'annas dia, ada tak apa? Tak marbutor situ, tapi maknanya untuk laki-laki. Itu mu'annas lafzi namanya. Yang kedua mu'anas ma'nawi. Mu'anas ma'nawi itu lafadznya lafadz mudzakkar tapi maknanya makna lafadznya lafadz apa barakallahu fiik, lafadznya mudzakkar maknanya mu'annas. Paham ya? Itu namanya ma'nawi. Contohnya apa? Contohnya Zainabu, Maryamu. Itu lafadznya mudzakkar tapi maknanya untuk perempuan. Kemudian ada yang lafdzi wa ma'nawi. Seperti apa? Lafadznya lafadz mu'annas, maknanya makna mu'annas. Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu. Paham? Ya, na'am. Terus kita selingan faedah biar enggak lupa. Kita lihat sini. Idzan, jika demikian, ta'u ta'anis as-sakinah min alamatil fi'il. Ta'u ta'anis as-sakinah termasuk tanda-tanda fi'il. Wa hadhihi al-alamatu as-saniyah, ini tanda yang kedua. Ya, na'am. Fa kullu kalimatin ittashalat biha ta'u ta'anis as-sakinah, maka setiap kata yang bersambung dengannya ta'u ta'anis as-sakinah fa hiya fi'lun. Maka dia adalah fi'il. Wa laysat isman wala harfan. Bukan isim, bukan huruf. Wa kharaja bisakinah al-mutaharrikah, ini penting kan? Jadi ucapan as-sakinah ini harus fungsinya apa? Li-ikhraji al-mutaharrikah, untuk mengeluarkan yang mutaharrikah, tak yang menunjukkan mu'anas tapi berharokat. Li-anna minal asma ma yattasil bihi ta'u ta'nis, dikarenakan ada dari kalangan isim yang bersambung dengan ta'u ta'nis, misal syajaratun, seperti syajarah ini. Walakinna halaysat sakinatan, tapi walaupun itu ta'u ta'nis tapi enggak sukun ta'nya, berharokat syajaratun. Paham ya? Wal maksud huna as-sakinah, tapi yang diinginkan di sini adalah sakinah tak tanis yang sukun. Qamat, qatalat, dakhalat. Mafhum insyaallah? Naam. Qalu wa yaf'ali ay ya'ul mukhatabah. Ya, dikenal dengan ya al muannasah al mukhatabah. Ya yang menunjukkan bahwasanya yang diajak bicara itu adalah seorang wanita. Ha? Ya ukhti, aina tadhhabina? Aina tadhhabina? Ya apa di situ? Ya al-mu'anasah al-mukhatabah. Ya ukhti, ijlisi. Ya ukhti, udkhuli. Itu ya-nya apa namanya? Ya al-mu'anasah al-mukhatabah. Mafhum al-ya allati tadullu ala anna al-mukhatab mu'annas, yaitu ya yang menunjukkan bahwasanya yang diajak bicara itu perempuan. Mafhum salah? Abdurrahman? Naam. Berikutnya barakallahu fi, kata beliau, kama fi qawli if'ali yukhatibu imra'atan, mengajak bicara seorang wanita. Kita orang ajam ya, beda dengan orang Arab. Orang Arab itu seakan-akan sudah semacam sudah apa diatur gitu ya, jadi mereka kalau ngomong perempuan walaupun belum belajar bahasa Arab pun itu seringnya langsung pas. Domain-domainnya pas biasanya. Namanya langsung tahu ayna turidin, ayna tadhhabina. Udkhuli ya akhti. Nah, kalau kita mikir dulu kan ini laki-laki perempuan. Kayak haluka atau haluki, mikir dulu kita orang ajam. Paham ya? Kalau bicara perempuan bukan udkhul, udkhuli. Nah, jadi kita kalau enggak mikir, enggak belajar ya taunya sama udkhul itu untuk laki-laki perempuan. Tapi kalau orang Arab secara spontan barakallahu fi itu ngomong masyaallah. Paham ya, walaupun laki rasa amia tapi kalau yang diajak bicara perempuan itu domain-domainnya seakan-akan udah pas semuanya itu loh, tahu itu loh. Masyaallah. Walaupun tetap diluruskan ya, kadang-kala lahan itu terjadi. Nah, kita lihat sini. Ya'muruha antaf'al, maksudnya orang tersebut memerintahkan perempuan tadi untuk mengerjakan suatu pekerjaan. If'ali wa mithluha al-ya fi idribi, dan yang semisalnya adalah ya pada idribi. Wa kuni idribi, kuni. Qala ta'ala fa kuni washrabi wa qarri aina. Ya kan? Syahidnya mana? Kuni, isrami, namqarni. Paham ya? Itu semuanya apa? Ya-nya ya mu'anatul mukhatabah. Idzan ya'ul mukhatabah min alamatil fi'il. Ya mu'anatul mukhatabah termasuk tanda-tanda fi'il, wa hiya al-alamatus salisatu. Berikutnya. Qalu nun akbilanna hiya nunut tawkid. Nun at-taukid, nun yang fungsinya untuk menguatkan, taukid namanya. Fakullu kalimatin takbal nun at-taukid aw fiha nun at-taukid fa hiya fi'lun. Maka setiap kata menerima nun taukid atau nah, di dalamnya ada nun taukid, maka dia adalah fi'il. Adalah apa? Fi'il. Cuma nun taukid terbagi menjadi dua. Sakilah sama khafifah. Sakilah yang ada tasdidnya itu. Akbilanna. Kalau khafifah akbilan. Faham? Termasuk tanda yang paling bermanfaat untuk fi'il mudhari' nun taukid ini. Karena non taukid secara globalnya pada kalau fi'il nam tidak masuk pada fi'il madhi. Paham ya? Masuknya hanya fi'il mudhari, kadang-kadang fi'il wil amr kemasukan juga. Paham ya? Cuman untuk bedakan antara fi'il yang satu dengan yang lainnya, nah barakallahu fiik, di antaranya apa? Nun taukid ini. Kemudian nun taukid ini juga termasuk pembeda antara fi'il itu mu'rab atau mabni. Paham ya? Nah, mu'rab atau mabni. Fi'il mudhari kan semuanya mu'rab kecuali yang bersama nun taukid ini. Ya kan itu? Kalau fi'il mudhari bersama nun taukid langsung mabni dia. Mafhum? Naam. Yajlisanna atau yajlisan gitu. Mabniun 'alal fathhi. Fahiyya fi'lun wa hadhi min ahyal alamatir rabi'ah, ini tanda yang keempat. Wal mu'allifu huna rahimahullah khalatal alamatil af'al ba'dha bi ba'dhin. Dan mu'allif di sini Ibnu Malik mencampurkan tanda-tanda fi'il sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Karena dicampurkan tanda fi'il madhi, mudhari, campur. Walakinahu sayufassil, akan tapi beliau akan merinci. Fasarat alamatul af'al allati dzakaraha Ibnu Malik arba' alamat. Maka menjadilah tanda-tanda fi'il yang disebutkan Ibnu Malik ada empat tanda. Al-ula yang pertama, ta'ul fa'il, ta' fa'il. Wa'abbar anha biqaulihi bita' fa'alta. Itu ta' fa'il maksudnya, domir muttasil. Domir rafa' mutaharrik. As-sani yang kedua, ta'u tanis sakinah. Wa'abbar anha biqaulihi, beliau mengungkapkan tentangnya dengan ucapannya, wa'atat. As-salisah, ya'ul mukhatabah, ay ya'mu annasal mukhatabah. Wa'abbar anha, beliau mengungkapkan dengan ucapannya, waya'if'ali. Waya'if'ali. Rabi'ah yang keempat, nunu tawqid. Wa'abbar anha biqaulih wa nuni akbilanna. Beliau mengungkapkan tentang nunu tawqid tersebut dengan ucapan, wa nuni akbilanna. Di sini kalau kita perhatikan, tanda-tanda fi'il kelihatannya tercampur ya. Kalau yang paling bagus, dengan syarahnya dan juga penjelasan matannya adalah jurumiyah itu. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'u ta'nis sakinah. Barulah dirinci tanda yang khusus pada fi'il madhi yang mana, tanda yang khusus pada fi'il mudhari yang mana. Paham ya? Kemudian nam baru nanti kita sebutkan tanda khusus untuk fi'il amr. Kalau tanda khusus untuk fi'il madhi ya, kemasukan qad dan ta'u ta'nis sakinah. Apanya? Kemasukan ta'u ta'nis sakinah. Karena ta'u ta'nis sakinah enggak masuk pada fi'il mudhari wala fi'il amr. Enggak ada. Ungkapan contohnya yadribut, tadribut enggak ada, idribit enggak ada juga, idlisit enggak ada juga. Paham ya? Dari ta'u ta'nis tanda khusus untuk fi'il apa? Madhi. Ada tanda yang khusus untuk fi'il mudhari, sin dan saufa. Enggak ada fi'il madhi dikasih sin atau saufa. Contohnya sakoma, sakoma atau saufa koma enggak ada. Mafhum? Kemudian ada fi'il, ada tanda yang mustarakah. Tanda yang dipakai dua-duanya. Bisa masuk pada fi'il mudhari, bisa masuk pada fi'il madhi. Yaitu apa? Yaitu apa? Qad. Qad bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Kalau masuk pada fi'il madhi memiliki dua makna. Takrib sama apa? Tahqiq. Paham ya? Naam. Qad qama Zaidun. Sungguh Zaid telah berdiri. Tahqiq berarti. Kalau qad qamat as-salah, sungguh waktu salat akan ditegakkan dalam waktu dekat. Itu berarti apa maknanya? Takrib. Kemudian kalau qad masuk pada fi'il mudhari memiliki dua makna, imma taklil, imma taksir. Ada juga makna yang ketiga khusus ketika masuk pada hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tahqiq, walaupun fi'il mudhari. Contohnya yang taklil, qad yajudu al-bakhil. Taklil. Sedikit sekali orang yang pelit itu dermawan. Tapi ada enggak? Ada sedikit. Yang banyak, na'am qad yanjahu al-mustahid. Qad yanjahu al-mustahidu. Betapa banyak orang yang sungguh-sungguh itu berhasil, itu taksir. Yang tahqiq tapi fi'il mudhari, qad ya'lamullah. Qad ya'lamullahu. Jangan diartikan sedikit sekali Allah Ta'ala mengetahui. Banyak sekali Allah Ta'ala mengetahui, tapi sungguh-sungguh Allah Ta'ala mengetahui. Mafhum? Naam, itu semuanya sudah kita lewati satu persatu. Rujukannya kalau antum merujuk panjang lebarnya, bisa lihat lihat syarah jurumiyah atau syarah mutamimah barakallahu fiik. Syarah jurumiyah yang paling bagus ya. Direkomendasikan adalah Hasyiah Al-Kafrawi sama Hasyiah Al-Asmawi. Al-Asmawi, Al-Asmawi sama apa? Al-Kafrawi. Kalau untuk syarah mutamimah direkomendasikan paling bagus Kawakib, Al-Kawakib. kayak Al-Ahdal atau Al-Fawafiq kayak Al-Fatihi. Nah, paham ya? Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang masuk pada tanda na barakallahu fiik huruf atau masih sebagian tanda fi'il mudhari. Besok insyaallah matanya berarti tambah satu lagi ya. Yang 10, 11, 12 yaitu ungkapan beliau Ibnu Malik mengatakan siwa humal harfu ka hal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Itu ya, itu yang besok yang disetorkan insyaallah. Allah alam bissawab, alhamdulillah.